Ini ada wajan, ini saya panaskan di bawahnya dengan api. Di sini ada cacingnya misalnya. Apa yang terjadi pada cacing? Dia bergerak ya. Kenapa dia bergerak? Bukan karena kepanasan. Karena cacing tidak bisa mengeluh. Makanya dia langsung bergerak. Dia tidak mengatakan, aduh panas, aduh sakit. Kalau semua banyak aduhnya, ya kapan berpindahnya? Ini manusia juga begitu, kalau sedang diberikan masalah, terima saja dulu, mulai bergerak, cari solusi. Kalau serba aduh, ya kapan selesainya? Jadi kalau ada yang manusia yang berkeluh kesah, itu bagian dari kehidupan, wajar saja. Yang tidak wajar, terus-terusan mengeluh. Jika Anda punya kesulitan dalam hidup, kemudian berkeluh kesah, mintakan pertolongannya, terima dulu dengan sabar. Saat sholat itu mohonkan solusinya kepada Allah. Jangan lupa.